نعم. قال شيخ الإسلام halaman 68. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dilarang mengharapkan di ilmuni lafzu du'ai wa da'wati fil Qur'ani wa tanawalu du'a al-ibadati wa du'a al-mas'alati wa qutira qawlu ta'ala ud'uni astajib lakum bil wajhain wa fi hadithin nuzuli man yad'uni fa astajib lahu Mayat aluni fa'uktiyahu Mayat taufiruni fa'ufirolahu Wal mustafiru sa'ilun Wasa'ilu da'i Lakin Zikru sa'ili Lilak dikarli Ba'da sa'ili Lilkhairi Wadikuhuma ba'da da'i alladhi yatanawaluna wa ghayruhuma min adatil khati ala al-ami wa tammaha da'watan bitadammuniha al-naw'ani naw'ani fa qawluhu la ilaha illa anta ihtirafun bi tawhidil uluhiyyati wa huwa yatadammanu naw'ani fa inna ilaha huwa al-mustahiqu لأن يدعى بالنوعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ أبو بتيم Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fil kalam menjelaskan ala da'wati du'a zinnun, doanya Nabi Yunus. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan doa Nabi Yunus dalam surat Ghafir ayat yang kelima. Ya, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Syekhul Islam, lafzud du'ai, lafaz doa, ya, kata doa, wa da'wati dan dakwah fil Quran, di dalam Al-Quran, yatanawalu mencakup doa al-ibadati, mencakup ibadah, wa doa al-mas'alati, maupun permohonan. Yakni, kata-kata doa, kata-kata dakwah, yang ada di dalam Al-Quran, kata Syekhul Islam, mencakup makna ibadah, dan mencakup makna apa? Permohonan, permintaan. Wa fusira qawlu ta'ala, dan telah ditafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat apa ini? Ud'uni astajib lakum. Firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ya, doa dalam ayat ini ditafsirkan bil wajhain, dengan dua makna tadi. Apa? Dua makna tadi? Ibadah dan permohonan. Ya. Jadi ayat ini ud'uni astajib lakum, mana lafaz doanya? Ud'u. Ada lafaz doanya enggak di situ dalam ayat itu? Ud'uni astajib lakum. Ada lafaz doanya tidak? Ada. Ud'uni. Nah, kata ud'u lafaz doa dalam ayat ini itu memiliki dua tafsir, memiliki dua makna dalam tafsirnya di kalangan para ulama. Makna yang pertama mana? Ibadah. Sehingga kalau maknanya ibadah apa? Ud'uni. Oh, buduni. Beribadahlah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Atau makna yang kedua, ud'u, dakwah di sini, doa di sini maknanya apa? Permohonan. Yakni utlubuni. Utlubuni, saluni, mintalah kepadaku, saluni, utlubuni. Astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Wa fi hadithin nuzul, dan di dalam hadis, ya, turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir malam. Dalam hadis itu Allah mengatakan, hadis qudsi, man yad'uni fa astajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku niscaya aku berikan. Man yastaghfiruni, siapa yang meminta ampunan kepadaku niscaya aku ampuni dia. Ada berapa kata di sini? Doa, kemudian apa? Soal, permintaan, kemudian istighfar, ya. Dalam hadis ini ada berapa? Ada 3. Doa, soal, permintaan, dan istighfar. Ya. Wal mustaghfir sa'ilun. Orang yang istighfar, dia itu hakikatnya sa'il. Hakikatnya apa? Meminta. Wasailu da'in. Dan orang yang meminta itu hakikatnya dia itu berdoa. Tadi ada berapa lafaz? 3 nama itu. Doa, meminta, dan istighfar. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, orang yang istighfar itu hakikatnya dia meminta. Orang yang meminta itu hakikatnya dia berdoa. Ya. Lalu kenapa disebut terpisah-pisah? Lakin akan tetapi zikru sa'ili, ya, disebutkan kata soal, disebutkan kata meminta dalam hadis ini lidaf isyar, artinya meminta apa, perlindungan dari keburukan. Lidaf isyar, meminta perlindungan dari keburukan. Wasa'al ba'da sa'ilil khair, setelah ia meminta kebaikan. Salam. Ya, jadi kenapa disebut secara khusus kalau ya memang apa, doa itu cakupannya lebih luas. Kemudian di bawahnya ada meminta, di dalamnya lebih sempit lagi ada meminta, lebih sempit lagi ada istighfar. Kenapa disebut secara khusus? Ya, karena istighfar atau soal, ya, meminta itu, ya, meminta apa? Meminta dilindungi dari keburukan. Sedangkan soal, man yas'aluni, di situ meminta kebaikan. Wa dzikruhuma, kemudian kedua-duanya disebut, yakni istighfar dan meminta. Istighfar dan meminta disebutkan dalam hadis ini. Ba'da da'i, yakni ba'da doa. Ya, setelah, ya, disebutkan lafaz doa. Iya kan? Ada, sekali lagi diulangi lagi. Dalam hadis ini ada 3 kata. Doa, meminta, dan istighfar. Ya kan? Orang istighfar hakikatnya dia meminta. Orang meminta hakikatnya dia berdoa. Lalu kenapa dipisah? Ya. Karena istighfar itu minta perlindungan dari keburukan. Sedangkan meminta itu minta kebaikan. Lalu kenapa dua-duanya disebut setelah berdoa? Kenapa disebut sendiri-sendiri? Ya, kenapa diperinci sendiri-sendiri? Ya. Wa dzikruhuma, ya, istighfar dan meminta itu disebut sesudah doa, alladzi yatanawaluhuma wa ghairahuma, ya, padahal doa itu yatanawaluhuma, padahal doa itu mencakup keduanya, mencakup meminta, mencakup apa, istighfar. Betul enggak? Meminta dan istighfar termasuk doa, bukan? Termasuk doa. Kenapa masih disebut, ya, wa ghairahuma, dan masih ada bentuk doa yang lain lagi, yakni ibadah. Ya, ini min aktil khas alal am, ini sebagai apa, sebagai penyebutan, ya, penyebutan kata yang khas, yakni kata yang sempit maknanya, ya, digandengkan kepada kata yang luas. Luas apa? Lebih luas maknanya. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya orang itu lebih perhatian, supaya orang itu lebih perhatian. Wa sammaha da'watan, dan dinamakan dakwah, ya. Doa itu dinamakan apa? Dakwah. Litadammuni hanawain, karena, ya, mengandung dua unsur sekaligus. Mengandung dua unsur sekaligus, yaitu apa? Ibadah dan permohonan. Ibadah dan permohonan. Faqulu, jadi ucapan Nabi Yunus dalam surat Ghafir ayat yang kelima, ya, fanada fidzulumati alla ilaha illa anta. Ucapan Nabi Yunus la ilaha illa anta dalam ayat itu i'tirafun, ini merupakan pengakuan Nabi Yunus di tauhidul uluhiyah, terhadap tauhid al-uluhiyah, pengakuan Nabi Yunus terhadap tauhid al-uluhiyah. Wa huwa yatadammanu nawain, ya, dan terkandung dua unsur dalam hal ini. Fa innal ilah wal mustahiqqu li an yud'a bi nawain, ya, terkandung dalam ucapan Nabi Yunus ini terkandung ibadah sekaligus terkandung apa? Permintaan atau permohonan. Fa innal ilaha, karena sesungguhnya ilah dalam kata-kata la ilaha illa anta huwal mustahiqqu li an yud'a bi nawain, satu-satunya yang berhak untuk ditujukan kepadanya doa dengan makna dua hal tadi, yaitu apa? Ibadah dan meminta. Allah ilah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk ditujukan kepadanya permintaan. Ya, ini makna, ya, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa doa di dalam Al-Qur'an, ya, itu mencakup makna ibadah, seluruh ibadah itu adalah doa, dan mencakup makna permohonan, ya, permohonan dengan dalil, ya, apa? Hadis tadi, hadis nuzul, hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, di akhir malam. Sehingga ini membantah, ya, Daud Jirjis, ya, yang mengatakan bahwa kalau memanggil, kalau berdoa kepada kuburan para wali itu tidak disebut doa, tetapi disebut apa kemarin? Seruan, disebut an-nida. Kalau bukan doa berarti bukan ibadah, kalau bukan ibadah berarti bukan syirik, kalau bukan syirik berarti pelakunya bukan musyrik, berarti dia muslim, ya, maka mengkafirkannya adalah mengkafirkan seorang muslim, ya, maka terbantahkan bahwa Nabi Yunus berdoa. Nabi Yunus berdoa memakai, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaznya dalam Al-Qur'an, doa itu di situ dengan seruan fanada fidzulumat. Nabi Yunus menyeru dalam kegelapan. Padahal maksudnya nida di sini apa? Maksudnya seruan di sini? Doa. Buktinya Syekhul Islam di sini menjelaskan bahwasanya, ya, Nabi Yunus itu berdoa dengan dua ibadah, dengan dua makna sekaligus. Yakni makna apa? Ibadah dan meminta, memohon. Makna ibadah dan memohon. Ya, bisa dipahami, ya. Ini keterkaitannya ucapan Syekhul Islam dengan bantahan terhadap siapa? Daud Ibn Jurjiz, yang membedakan antara doa dengan nida. Ya, kalau doa maka syirik, kalau nida bukan, dan meminta kepada kuburan itu nida. Ya, itu nida, sehingga bukan syirik. Maka dibantah dengan surat Ghafir ayat yang kelima, doanya Nabi Yunus, di mana di situ Allah SWT memakai kata nida. Dan Syekhul Islam terangkan bahwasanya, ya, Nabi Yunus di situ berdoa dengan dua makna, yaitu ibadah dan memohon. Ya. Al-ma'budu la budda an yakuna malikan lin-naf'i wadh-dhurr. Ayo bagi. Qala Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim fi Bada'i'i. Ba'da ayatin zakaraha qala wa hadha fil Qur'an katsirun yubayyinu anna al-ma'buda la budda an yakuna malikan lin-naf'i wadh-dhurr. Fahuwa yudu'a lin-naf'i wadh-dhurr. Doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah. Wa yudu'a roja'an wa khawfan. Doa al-ibadati. Wa ulima anna al-naw'ai mutalam himani. Wa kullu doa'i ibadati. Mustalzimun di doa'i al-mas'alah. Wa kullu doa'i mas'alah. Mutalamunun di doa'i ibadati. Ila an qala wa laysa hadha min istimali istimali al-lafzi mushtaraki fi Fi maknayaihi kilaihima. Wala istimalu li istimalu lafzi fi hakikati fi majazi. Majazi. Majazi. Bal hada istimalu lahu fi hakikatihi wa al-wahidati al-mutadamminati lil-amrayni jami'an. Intaha. Fa'ala hadha yakul nahyu an du'a'i ghairihi subhanahu naqqan fi du'a'i ibadati wa du'a'u mas'alati hakikatan fa'huwa nahyun an kullin min huwa hakikatan. Naam. Wa qala Ibnu Qayyim fil Bada'i, berkata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, ba'da ayatin zakaraha, setelah menyebutkan sejumlah ayat, lalu beliau mengatakan wa hadza, dan seperti ini fil Qur'an katsir, dan seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Yubayyin, yang menjelaskan, annal ma'budah, bahwasanya yang namanya ma'bud apa ma'bud sembahan, bahwasanya yang namanya sembahan la budda, harus an yakuna malikan, harus sebagai pemilik, lin naf'i wa dur, harus ya berstatus pemilik kebaikan dan keburukan. Ya, yang namanya sesembahan itu harus berstatus pemilik kebaikan dan apa? Keburukan. Fa huwa yud'a lin naf'i wa dur, karena ya sesembahan itu dia ditujukan kepadanya ibadah termasuk doa. Ya, yud'a termasuk doa adalah untuk mendapatkan kebaikan dan selamat dari apa? Dur, keburukan. Ya, betul enggak? Ya, sesembahan itu haruslah berstatus pemilik kebaikan dan keburukan, karena dia disembah itu oleh penyembahnya diharapkan memberikan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Bisa dipahami ya? Nah, dua al-mas'alah sih, ya. Dia itu dimintai doa oleh penyembahnya itu, ya, dimintai doa oleh penyembahnya itu doa kebaikan dan selamat dari keburukan. Wa yud'a raja'an wa khaufan doa ibadah, dan penyembahnya itu berharap, raja berharap, wa khauf dan takut kepada dia itu sebagai doa ibadah, sebagai doa apa? Ibadah. Ya, sebenarnya begini, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa setiap sesembahan itu mesti akan diibadahi, ya kan? Dia disebut sembahan itu karena disembah, diibadahi oleh bapak pemujanya. Maka setiap sesembahan itu harus berstatus pemilik kebaikan dan keburukan, karena para penyembahnya itu beribadah kepada dia adalah untuk mendapatkan kebaikan dan selamat dari keburukan. Entah itu dengan meminta kebaikan atau meminta selamat dari keburukan, ataukah itu dengan bentuk-bentuk ibadah. Dengan rojak mengharap kebaikan, khauf takut dari keburukan, makanya dia beribadah kepada sesembahan itu. Fa'ulima, maka di sini diketahui anna nawain mutalaziman, bahwasanya dua macam doa itu, yaitu doa apa? Ibadah dan permohonan. Ya. Fa'ulima, maka diketahui anna nawain, bahwa ibadah dan permohonan, doa ibadah maupun doa bermakna permohonan, mutalaziman, keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak ada orang bilang saya berdoa tapi saya enggak beribadah. Hah? Oke lah, saya berdoa kepada kuburan itu misalkan, ya kan? Oke lah, sekarang kamu bilang enggak ada bedanya doa dengan nida, semuanya doa. Oke lah, saya berdoa tapi kan saya enggak ibadah. Hah? Sanggahan seperti itu sanggahan orang jahil. Ya, sanggahan orang apa? Orang jahil. Kenapa? Karena fa'ulima, diketahui di sini kata Ibnu Qayyim anna nawain, dua hal itu yaitu apa? Ibadah dan doa bermakna ibadah dan doa bermakna permohonan mutalaziman, tidak bisa dipisahkan. Fa kullu du'a ibadatin, setiap ibadah mustalzimun li du'a al-mas'alah. Ya, mesti ada unsur apa? Mesti ada unsur mengikutkan permohonan. Mesti ada unsur mengikutkan doa permohonan. Betul enggak? Orang yang beribadah kepada sesuatu, pastilah dia itu minta selamat. Ya, pastilah dia itu takut dari keburukan. Berarti setiap doa ibadah, ini setiap ibadah, ya, itu mesti mengikutkan unsur apa? Mengikutkan unsur permohonan. Adakah orang beribadah tapi tidak ada permohonannya? Tidak ada. Ya, orang itu beribadah karena dia memohon selamat. Ya, memohon selamat. Ya. Wa kullu du'ai mas'alatin, dan setiap permohonan, setiap doa yang berupa permohonan, mutadhamminun, maka terkandung di dalamnya unsur doa ibadah. Terkandung di dalamnya unsur ibadah. Orang kalau meminta kepada ya sesembahannya, berarti dia itu sedang beribadah. Faham? Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, ya, dua makna ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Doa memiliki dua makna, ibadah dan permohonan. Dua makna ini tidak bisa dipisahkan. Ya, orang beribadah maka dia pasti mengikutkan permohonan. Orang memohon, maka memohonnya itu adalah ibadah dia kepada yang dimohon. Ibadah dia kepada yang dimohon. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan apa? Ada yang mengatakan, ya, tapi kan enggak ibadah, enggak ibadah ke dia. Ya betul, doa berdoa kepada dia minta, tapi kan enggak beribadah kepada dia. Ya. Kenapa? Kok bisa sampai begitu kemarin daun begini? Karena dia memahami, ya, karena dia menafsirkan bahwa ibadah itu hanyalah sujud dan sholat. Sujud dan sholat. Kalau dia sholat, sujud kepada Allah, baru dikatakan ibadah. Selain itu tidak disebut ibadah. Ya, ini penyempitan apa? Penyempitan mana? Mana ibadah? Ya. Ilan kau sampai beliau mengatakan, Ibnu Qayyim, walaysa hadza, ya, dan ini bukanlah min termasuk istimal lafzil mushtaraqi, termasuk penggunaan lafaz yang mushtarak, ya, termasuk penggunaan lafaz yang mushtarak. Mushtarak itu lafaz yang multi tafsir. Fi maknayaihi kilaihima, digunakan pada dua maknanya sekaligus, tidak. Ya, ini bukanlah, ya, ketika dikatakan, ya, ud'uni astajib lakum, maknanya beribadahlah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan. Maknanya adalah mintalah kalian kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Ini bukan penggunaan kata doa sebagai kata apa? Multi tafsir, kemudian semua tafsirnya dipakai. Bukan. Wala istimali lafzi fi haqiqati wa majazi, bukan pula ini termasuk bentuk penggunaan. Penggunaan lafaz, ya, penggunaan lafaz pada hakikat makna hakiki dan makna majaznya. Ya. Doa ada dua makna, yang satunya apa? Ibadah, yang satunya apa? Memohon. Ini dua-duanya hakikat, dua-duanya makna hakiki, bukan satunya majaz, satunya makna hakiki. Doa kalau meminta itu hakiki, kalau ibadah maka itu majaz. Tidak, kata Ibnu Qayyim, ya, ini bukan penggunaan kata multitafsir, bukan pula penggunaan kata apa? Ya, bermakna hakiki maupun majaz. Yang satunya hakiki, yang satunya majaz. Bukan, ya. Bukan maknanya doa memiliki dua makna. Yang satu makna ibadah, yang satu makna memohon. Ya. Memohon itu makna yang hakiki, sedangkan beribadah, doa maknanya ibadah, itu makna apa? Majaz. Tidak. Ya, tidak. Ini bukan termasuk itu. Lalu apa? Bal hadza istimalul lahu fi haqiqatil wahidatil mutadhamminati lil amrayn jami'an. Ya, tetapi ini adalah penggunaan kata doa, ya, pada maknanya yang hakiki. Hanya saja, ya, maknanya hakiki ini satu, tetapi ya mengandung dua unsur sekaligus. Paham? Kata doa dimaknai dengan dua makna tadi apa? Ibadah dan memohon, itu menafsirkan doa dengan makna yang hakiki. Nah, makna hakiki doa ini mengandung dua unsur sekaligus, yaitu ibadah dan memohon. Entah, selesai. Ya, atas dasar ini, maka ketika orang itu mengatakan, ya, minta kepada kuburan itu bukan doa, tapi itu hanyalah memanggil, menyeru, terbantah. Ya kan? Terbantah dengan banyak sekali lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, doa kadang pakai lafaz nida, yang artinya menyeru, memanggil. Contohnya doanya Nabi siapa? Yunus. Contohnya doanya Nabi Yunus, wa nada fi dzulumat. beliau menyeru dalam kegelapan. Artinya menyeru dalam kegelapan sini apa? Berdoa. Ya. Berdoa. Ya sudah, kalau sekarang maknanya doa semuanya. Minta sama kuburan juga maknanya doa. Tapi itu kan bukan ibadah. Karena doa itu maknanya memohon. Ya, doa itu maknanya memohon dan bukan ibadah. Enggak ada doa maknanya ibadah. Maka terbantah lagi. Ya, bahwa doa itu memiliki satu makna hakiki dan satu makna hakiki ini tersusun dari dua unsur, yaitu apa? Ibadah dan memohon. Setiap orang yang berdoa maka dia beribadah sekaligus dia memohon. Dia beribadah sekaligus dia memohon. Setiap yang memohon maka dia berdoa sekaligus dia beribadah. Tidak bisa dipisahkan. Berarti meminta kepada kuburan ya itu disebut berdoa dan itu adalah ibadah kepada kuburan itu. Dan itu adalah apa? Syirik. Memberikan ibadah kepada selain Allah itu adalah hakikat apa? Syirik. Fa'ala hadza atas dasar ini yakunu nahyu ya. Larangan an du'a ghairi subhanah, larangan dari berdoa kepada selain Allah, nassun fi du'ail ibadah wa du'ail mas'alati haqiqatan. Ya. Atas dasar itu, maka ya, larangan berdoa kepada selain Allah, ya, itu makna hakiki dari larangan itu, dari teks larangan itu ada dua sekaligus, yaitu apa? Larangan beribadah kepada selain Allah dan larangan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa nahyun an kulli minhumah haqiqatan. Jadi, larangan berdoa kepada selain Allah itu ya secara hakiki melarang dua hal itu. Melarang apa? Beribadah dan melarang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memohon kepada kuburan berarti dia beribadah kepada kuburan itu. Orang beribadah kepada kuburan meskipun tidak memohon berarti dia itu memohon kepada kuburan itu. Bisa dipisahkan? Tidak bisa dipisahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Ya, saya sudah simpulkan. Ya, tadi saya sudah simpulkan alhamdulillah ya tentang perbedaan ya tentang bantahan mereka yang mengatakan perbedaan antara doa dengan nida, doa dengan seruan, permohonan dengan seruan. Demikian pula ya mereka membedakan antara doa dengan apa? Ibadah. Ya, semuanya sudah terbantah di sini. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.